Hai semua, terima kasih tadi sudah menyaksikan video klipnya. Menurut kita video klip yang sekali ini salah sutradara mencoba menggabungkan beberapa elemen di dalam cerita, habis itu visual effect, habis itu banyak hal lagi yang lainnya. Sutradaranya bisa mantap lagi. Jadi dia pengen di video klip ini ada semuanya. Jadi ada adegan kita main bandnya ada, terus ada efek ya, visual efeknya juga ada, pengen ada juga ceritanya juga ada. Jadi pengen menggabungkan itu semua jadi satu masalah yang menarik. Konsepnya kurang lebih seperti cover CD seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Sutradaranya Mas Rizal Mantovani. Menurut klipnya, Pevita Pierce. Lokasinya waktu itu kita Gudang. Pernah kita pakai sutradara yang sama juga di Kisah Cintaku. Mas Rizal juga sih. Mas Rizal juga. Syutingnya nggak terlalu lama sih, standar. Seharian kita bekerja. Jadi lagu Hidup Untuk Mati Tanpamu ini pada intinya setelah dipadatkan lagi, artinya intinya cuma satu, jangan terlalu bergantung terhadap satu orang, itu aja. Proses lagunya ini juga lumayan unik ya sebenarnya, karena lagunya sendiri tanpa lirik gitu udah ada sejak tahun 2007, jadi pas lagi pembuatan album Hari Yang Cerah, lagu itu udah ada, cuma liriknya belum lengkap kok gitu. Jadi abis itu memang saya waktu itu nggak berhasil menyelesaikannya gitu, sehingga pada akhirnya sempat ada beberapa musisi yang mencoba juga untuk menuliskan liriknya, tapi juga pas itu nggak berhasil. Sampai terakhir pada saat kita lagi rekaman album ini yang 2 tahun yang lalu, akhirnya Rian mencoba menuliskan lirik gitu, dan setelah dicoba dinyanyikan tidak ada masalah, habis itu akhirnya jadi yang bikin lagu saya, yang nulis liriknya Rian, yang aransemen kita ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Musika Studios di YouTube dengan mengklik link di bawah ini.